Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram, a'azzani Allah wa iyyakum, nahmadullah azza wa jal wa nashkuruhu. Kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bersyukur kepadanya. Dialah satu-satunya zat yang memberikan kepada kita segala bentuk kenikmatan lahir maupun batin. Walladzi asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dialah Allah Ta'ala yang telah melengkapkan untuk kalian nikmatnya yang dhahir maupun yang batin. Walhamdulillah kita diberikan kelengkapan tersebut, baik yang dohir maupun yang batin. Yang dohir, maka tidak ada seorang pun kecuali mengetahuinya. Namun yang batin, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Banyak orang yang terluput darinya. Banyak yang disebabkan karena tidak tahu dan tidak berusaha mencari, bahkan tidak ada keinginan untuk mendapatkannya, Allah Ta'ala pun tidak memberikan keutamaan nikmat tersebut, terluput dari nikmat tersebut dari sekian banyak manusia. Nikmat batin, yaitu nikmatul ilm, nikmatul din, nikmat diutusnya Rasul, nikmat diturunkannya wahyu kepada Rasul, Alkitab wa Sunnah. Walhamdulillah. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan setelahnya adanya manusia-manusia yang ingkar nikmat, sehingga mereka berani menentang dan membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Di antara manusia ada orang-orang yang berani membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bimbingan ilmu, tanpa bimbingan petunjuk, dan tanpa bimbingan kitab yang berikan cahaya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah Ta'ala turunkan, yang itu adalah merupakan nikmat batin yang Allah Ta'ala turunkan berupa bimbingan wahyu, ilmu, petunjuk yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika mereka diajak untuk mengikuti bimbingan petunjuk, bimbingan ilmu yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, mereka justru menjawab, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang telah diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang kami. Kami cukup mengikuti apa yang menjadi peninggalan orang-orang tua kami. Tidak ada untuk mau belajar, mau ngerti dan tahu apa yang dibawa oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam berupa bimbingan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan wakil kenyataan realita, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, berapa atau betapa sedikitnya manusia yang mau mencurahkan waktunya belajar Al-Quran dan As-Sunnah. belajar Al-Quran dan hadis-hadis Rasul alaihissalatu wassalam. Bahkan di antara mereka adalah saudara-saudara kita, seiman dan seislam, tapi hari-hari mereka jauh dari bimbingan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak tahu ayat, tidak tahu hadis. Waktu dilewati oleh mereka hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tidaklah menambah adanya bimbingan ilmu pada mereka, sehingga realita yang ada pada mereka hidupnya ya begitu-begitu saja. Tidak ngerti tentang bimbingan sunnah. Tidak ngerti apalagi tauhid, syirik, naudzubillah. Akidahnya saja menyimpang. Tidak tahu tentang bimbingan tauhid dalam masalah asma wa sifat. Nah, sehingga bercokol pada mereka keyakinan yang turun-temurun tanpa dibimbing dalil, yang adalah taklid. Nah, keyakinan yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah takdir, dalam masalah tauhid, bahkan rububiyah. Begitu juga dalam masalah ibadah. Betapa banyak bid'ah-bid'ah mewarnai peribadahan kaum muslimin. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Yang rutin saja tiap hari diwarnai dengan berbagai bid'ah. Sebelum azan sudah bid'ah, setelah azan bid'ah. Nah, salat adanya bid'ah, ba'da salat bid'ah. Nah, betapa banyak seremonial-seremonial, acara-acara bid'iyah. Apa sebab? Bi ghairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Tanpa bimbingan ilmu, tanpa bimbingan petunjuk, dan tanpa bimbingan kitab yang memberi cahaya. Yang ada pada mereka adalah nattabi'uma wajadna 'alaihi abana. Kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, sekalipun syaitan itu mengajak mereka kepada azab neraka sa'ir. Tidak merasa mereka. Fasadaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idz qala badal islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatubalil ghuraba. Islam dulu awal datang asing dan nantinya akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa mereka? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas, orang-orang yang memperbaiki, berusaha memperbaiki diri dan manusia ketika manusia dilanda dengan berbagai kerusakan-kerusakan. Naam. Ikhwani fillah jazakumullah, keterasingan mereka karena berpegang teguh dengan din al-khalis. Din yang murni, yang bersih. Bersih dari berbagai penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, penyimpangan akhlak, muamalah, berbagai penyimpangan. Dan yang membersihkannya, menjadikan sebab bersihnya tidak lain adalah kembali kepada ilmu. Dan itu adalah kunci, miftahul izzah, kuncinya kemuliaan. Kemuliaan secara person-person, kalau kita kembali kepada din, kepada agama kita, mulia. Begitu juga izzul ummah, kemuliaan umat. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika menyebutkan sallallahu alaikum dulla la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum, Allah taala akan menimpakan kepada kalian kehinaan di mana Allah Ta'ala tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama. Dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya, dengan mendakwahkannya, menyebarkannya. Nah. Walhamdulillah ya ikhwan wa jazakumullah. Saya menghasung kepada antum semua. Nah, diberikannya kemudahan di zaman sekarang digunakan sebagai nikmat, jangan menjadi nikmah, tapi menjadi nikmat, bukan menjadi sebab azabnya Allah. Kemudahan di dunia medsos atau sosmed. Nah, biasanya masing-masing punya grup keluarga, kan begitu. Nah, berbagai grup. Dan antum tinggal copy paste, kopas-kopas saja. Copy paste. Satu yang ilmiah. Nah, materi tentang pentingnya kembali kepada agama, pentingnya berpegang teguh dengan ilmu. Nah, sampaikan kepada keluarga kalian. Sehari satu materi ringan, besok materi lagi ringan. Demikian. Pelan-pelan. Itu ajang dakwah. Ajang untuk kembali kepada agama. Nah, menyebarkan ilmu. Manfaatkan. Biasanya mereka lebih menerima sifatnya tulisan itu. Yang sifatnya kita copy paste misalnya. Sebutkan ada marojinya, website yang dari websitenya Ahlu Sunnah. Nah, enak. Karena bentuknya tulisan. Tapi yassiru wala tu'assiru, bassiru wala tunaffiru. Ringankan dulu, jangan memperberat. Jangan langsung mencukul nang naam rokok haram misalnya. Gambar haram belum diperkuat tentang ilmu dasar-dasar dulu. Pentingnya ilmu, pentingnya berpegang teguh, akibat penyebab kesesatan, penyimpangan itu apa? Sampaikan secara ilmu dulu. Yang ringan. Subhanallah. Mereka baca pelan. Nah. Sampai pada perkara-perkara yang itu. Tentang untuk kebaikan mereka. Untuk kebaikan keluarga bagaimana. Rumah supaya aman tidak. Nah. Supaya rumah itu barokah bagaimana. Ada materinya. Dari kalangan. Nah. Website-website kita sudah ada semuanya. Sebutkan. Nah, syaitan tidak akan masuk rumah yang ada padanya gambar dan ada padanya anjing. Materi ringan. Demikian. Pergunakan kesempatan sebisa mungkin dan tadi. Nah, Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam, yassira wa la tu'assira. Mu'adz bin Abi Musa al-Asari. Yassira wa la tu'assira. Peringan jangan berberat. Bassira wa la tunaffira. Kasih kabar gembira, jangan bikin orang lari. Kamu langsung hantem, langsung pada mundur, grupnya bubar gara-gara kamu. Grup silaturahim keluarga akhirnya enggak ada. Nah. Daripada dan biasa kalau antum subhanallah tahu keluarga antum sudah memang zayinya tolabul ilm, penampilannya adalah tolabul ilm, mereka biasanya sudah percaya itu. Untuk kita nyampaikan secara ilmu itu lebih bisa nerima. Enggak lagi bertanya kamu itu siapa. Karena keseharian kita alhamdulillah itu bagian jadi dakwah dengan sebab akhlak kita, perilaku kita. Itu bagian dari dakwah. Nah. Ini ikhwan fil din rahimani rahmakumullah. Daripada info-info yang enggak jelas apalagi gambar dan sebagainya. Nah. Antum sedikit demi sedikit. kasih masukan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita menyebarkan ilmu walaupun satu hadis, dua hadis, satu ayat, dua ayat, enam akan menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah, maka berlakulah hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la yadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrina. Kalau sekiranya Allah Ta'ala memberi petunjuk satu orang lantaran engkau, maka hal itu lebih baik bagi engkau daripada unta merah, kendaraan mewah. Naam, ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah, walhamdulillah, nikmatul ilm. Sehingga dengan itu, kita diberikan hati hidup, mudah menerima tuntunan syariat dan ada azam keinginan untuk mengamalkan tuntunan syariat. Tidak sebagaimana penyakit yang Allah Ta'ala sebutkan menimpa orang yang berani membantah Allah karena tidak dibimbing ilmu, tidak dibimbing petunjuk, tidak dibimbing oleh kitab. Nah, pada pertemuan kita melanjutkan pembahasan hadis Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu. Pada beberapa pertemuan sebelumnya telah kita bahas lafaz-lafaz hadis dari awal. Di antaranya yang terakhir adalah ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, fadlul alim alal abid ka fadlil qamar lailatal badr ala sairil kawakib. Keutamaan seorang alim dibandingkan ahlu ibadah seperti keutamaan rembulan dibandingkan bahkan rembulan di bulan purnama pada sebagian lafaz, dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Sisi persamaan yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam ini sudah kita bahas. Bahwasanya rembulan dengan cahayanya ikhwanul jazakumullah bukan hanya menerangi dirinya, bahkan cahayanya itu sampai naam ke ufuk penjuru permukaan bumi. Berbeda dengan bintang yang cahayanya tidak melampaui dirinya, ataulah kalau melampaui adalah hanya sekedar yakni sekitarnya, tidak jauh. Demikianlah keadaannya seorang alim dengan ilmunya, manfaatnya lebih tersebar dibandingkan ahlu ibadah, manfaatnya untuk dirinya sendiri atau kalau ada melebihi dirinya adalah tidak jauh, hanya orang sekitarnya. Kemudian barangkali ada yang bertanya, kenapa perumpamaan seorang alim itu diperumpamakan dengan rembulan bukan dengan matahari yang bisa jadi cahayanya lebih terang? Nah, maka dijawab oleh Al-Imam Nukayyim rahimahullah ta'ala. Wa inkila kaifa waqa'a tasbihul alim bil qamar duna sams. Kenapa penyerupaan seorang alim itu dengan rembulan bukan dengan matahari? Wahia aqdamu nuran, sementara matahari ini lebih kuat cahayanya. Kila, maka dijawab, fihi faedatan, ada padanya dua faedah. Ihdahuma yang pertama, anna nural qamar lamma kana mustafadan min ghairi kana tasbihul alim alladhi nuru mustafadun min samsir risalah bil qamar aula min tasbihi bis samsi. Kata beliau bahwasanya cahaya rembulan keberadaannya adalah mustafa dan min ghairihi. Diambil faedah ilmu yang dia miliki itu terambil dari pihak lain. Bukan dari dirinya sendiri, dia berilmu itu kan ngambil dari yang lain. Talakil ilm. Cari ilmu, belajar, duduk di hadapan seorang alim, itu dapat. Ngambil namanya ilmu itu adalah bitolab, dengan dicari. Al ilmu bita'allum, ilmu dengan dipelajari. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, nam, kata beliau, ta'allam, belajarlah kamu. Fa'innal mar'a la yuladu alima. Karena tidak ada orang itu lahir langsung berilmu, itu tidak ada. Belajar, ta'alam, belajarlah. Fa'innal mar'a la yuladu alima. Walaysa akhul ilmi kaman huwa jahil. Dan bukanlah sama orang yang punya ilmu, tidaklah sama dengan orang jahil. Maka hasil perolehan ilmu ya biqadri us'i. Ba'da inayatillah wa taufiqihi wa fadlihi. Dapatnya ilmu itu sesuai dengan usaha seseorang. Setelah dengan mendapatkan pertolongan, mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah dan keutamaan dari Allah. Nah, tergantung usaha. Yang sungguh-sungguh menghafal, maka akan Allah Ta'ala berikan dengan sebab kesungguhannya hasil. Yang malas-malas, al-jaza' min jinsil amal, man jadda wa jada, siapa yang sungguh-sungguh dia dapat. Wa man kasala doa, siapa yang malas luput. Ya itu memang. Naam. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Maka perumpamaan seorang alim dengan rembulan diperumpamakan dengan rembulan dari sisi bulan itu sinarnya dia ngambil. Nah, seorang alim ilmunya ngambil dari yang lain. Mustafa dan min ghairihi. Karena tasbihul alim, maka perumpamaan seorang alim yang cahayanya itu terambil dari samsur risalah, matahari kerasulan. Nah, kalau rembulan ngambil cahaya dari matahari. Nah, ibarat matahari itu ada ar-risalah Rasul alaihi salatu wassalam. Mendapatkan wahyu. Maka perumpamaannya dengan rembulan, seorang alim dengan rembulan, aula min tasbihi bisamsi. Lebih pantas, lebih pas dibandingkan perumpamaannya dengan matahari. Ini yang pertama. Dilihat dari sumber ilmunya. Ilmunya ngambil dari yang lain. Seperti rembulan, cahayanya ngambil dari yang lain. Nah, dapat sinar matahari, pantulkan. Baik. Atania, sisi yang kedua. Anna samsa la yahtalifu haluha fi nuriha. Wala yalhaqwa muhaqun. Wala tafautun fil ido'ah. Kalau matahari itu enggak beda, enggak ada perubahan pada cahayanya, Naam. Tidak mengalami redup pada mataharinya. Adapun kalau kita redup itu kan karena terhalang awan misalnya. Ini cahaya matahari senantiasa bulat utuh, enggak berkurang. Wala tafautun fil idho'ah, dan tidak ada perbedaan-perbedaan dalam sinarnya. Amal qamar, adapun rembulan, fa innahu yakillu nuruhu wa yaksur. Adapun rembulan itu kadang sedikit, kadang banyak. Alami perubahan. Nah, sampai sedikitnya kadang tidak nampak. Tanggal 1 hilal nampaknya sebentar saja kalau bisa dilihat. Tanggal 2, tanggal 3 baru. Itu pun kecil, kemudian agak besar lagi, membesar lagi, membesar sampai Lailatul Badr. Malam purnama bulat utuh baru. Perubahannya demikian pada rembulan. Fa innahu yakilu nuru wa yaksur. Kadang sedikit, kadang banyak. Wayam tali uwayangkus. Kadang penuh, kadang berkurang. Kama annal ulama fil ilmi ala maroti bihim min kasrotihi wa killatih. Sebagaimana perumpamaannya ulama dalam masalah ilmu. Nah, derajat tingkatan mereka ada yang banyak, ada yang sedikit dari sisi ilmunya. Tidak sama. Kapasitas ilmunya beda-beda. Maka diperumpamakan seperti rembulan ulama itu. Wa yufaddalu kullu minhum fi ilmihi bihasabi kasrati wa qillati wa duhurihi wa khafaih. Maka keutamaan masing-masing dari kalangan ulama tentang ilmunya sesuai sebanding dengan banyak sedikitnya ilmu yang dimiliki, nampak atau samarnya ilmu yang ada padanya. Kama yakunul qamar kadzalik, sebagaimana keadaan rembulan seperti itu. Fa'alim kalbadri lailatat tamamihi, maka seorang yang alim kalau perumpamaannya ilmunya itu ibaratnya sempurna, ilmunya luar biasa banyak, maka seperti bulan purnama sempurna. Wa akhar dunahu, yang lain levelnya di bawahnya. Bilailatit tsaniyah wa tsalitsah, ada seperti malam kedua, malam ketiga, sesuai dengan banyak sedikit ilmu yang dimilikinya. Wa ma ba'da ila akhiri maratibihi, dan seterusnya sampai akhir tingkatan-tingkatannya. Wa hum darajatun indallah, maka para ulama bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak sama keilmuannya. Maka diperumpamakan seperti rembulan. Ini dua sisi yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala. Sisi yang pertama dari sumbernya cahaya, rembulan itu adalah memantulkan cahaya dari matahari, dari pihak yang lain, berarti seperti ulama, ilmu dia ambil dari ulama yang lain, dari gurunya, dari gurunya. Nah, yang kedua pengaruh, yakni ilmu yang dimilikinya seperti rembulan, pengaruh cahayanya beda-beda sesuai dengan kadar ilmunya seperti rembulan. Semakin dia sempurna, maka dia menerangi seluruh permukaan bumi hampir-hampir. Malam purnama. Nah, berkurang daripada itu sesuai tingkatan masing-masing ilmu yang dimiliki oleh para ulama yang berbeda-beda. Demikian perumpamaan yang beliau sebutkan, sisi lebih sesuai lebih pas diperumpamakan dengan rembulan daripada matahari. Nah, jadi kalau kita main tebak-tebakan sama anak bisa. Nah, bulan dengan bintang. Lebih mana cahayanya lebih kuat, bulan dengan bintang? Ya jawab bulan. Jelas. Nah, itulah perumpamaannya seperti orang yang punya ilmu. Cahayanya akan menerangi luas. Demikianlah orang yang berilmu. Nah, bulan dari malam dengan malam-malam yang ada beda-beda atau tidak? Beda-beda. Ada yang terang, ada yang kurang. Nah, ada yang samar, ada yang jelas. Begitu juga ilmunya para ulama. Nah, ada yang banyak, ada yang sedikit. Manfaatnya sesuai dengan banyak dan sedikitnya. Semisal itu. Sehingga inilah fungsinya perumpamaan untuk memudahkan pemahaman. Baik, selesai tentang lafaz fadlul alim alal abid ka fadlil qamar ala sa'iril kawakib au ka fadlil qamar lailatal badr ala sa'iril kawakib. Kita lanjutkan lafaz setelahnya. Nah, di sini kan agak panjang. Kita ambil faedah-faedah potongan-potongan lafaz yang ada pada hadis kita ini. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menyebutkan innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dari awal hadis itu sudah rentetan begitu besar keutamaannya ulama. Ini ditambah lagi. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, hadza min a'domil manakibili ahlil ilmi. Ini merupakan sebesar-besarnya kedudukan untuk ahlul ilm. Nah, dibandingkan seluruh manusia, kedudukan paling besarnya ahlul ilm adalah disebutkan sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Fa innal anbiya khairu khalqillah, karena para nabi itu adalah sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fawarasatuhum khairul khalqi ba'dahum, maka pewarisnya para ulama yang mereka adalah sebaik-baik makhluknya Allah, maka pewarisnya adalah tentunya mereka adalah sebaik-baik orang setelah mereka, setelah para anbiya. Nah, kalau raja pewarisnya yang paling berhak untuk menjadi raja. Nah, kan begitu. Posisi yang terbaik digantikan tentu cari orang yang terbaik. Nah, pewaris para nabi tentu mereka adalah sebaik-baik, seutama-utama setelah para nabi. Walamma kana kullu mawrusin yantakilu mirasuhu ila warasatih idhumul ladhina yakumuna maqamahu min ba'dihi walam yakun ba'dar rusul mayyakumu maqamahum fi tablighi ma ursilu bihi illal ulama kanu ahaqqan nas bimirasihim. Kata beliau, ketika setiap yang diwariskan itu berpindah, yang diwariskan kalau harta ya berarti hartanya pindah, kan begitu. Yang mewarisi dapat, ahli warisnya dapat. Setelah harta itu dimiliki oleh seorang ini meninggal, pindahlah harta ini kepada ahli warisnya. Nah, perumpamaannya seperti itu juga. Ketika yang perkara yang diwariskan itu berpindah kepada setelahnya, ketika mereka para ulama menduduki kedudukan setelah para nabi, nah, dan tidak ada setelah para rasul orang-orang yang bisa menduduki kedudukan para rasul dalam menyampaikan risalah, ilmu, petunjuk kecuali para ulama, maka para ulama lah orang-orang yang menjadi manusia yang paling berhak mendapatkan warisan para nabi. Mau diserahkan siapa warisan para nabi ini? Juhala, enggak mungkin. Nah, para nabi, tugas mereka, misi mereka adalah menyampaikan ayat-ayatnya Allah, bimbingannya Allah, petunjuknya Allah. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Siapa yang bisa menjalankan tugas, menyambung tugasnya para rasul, para nabi? Gak ada yang bisa mengembannya kecuali tentu orang yang berilmu. Oh, mau mengajarkan Alkitab dengan dan As-Sunnah, enggak tahu isi Alkitab dan As-Sunnah, enggak mungkin bisa. Faqidu sa'il la yu'ti, orang yang enggak punya enggak bisa memberi. Kan begitu. Kamu mau beri apa? Ya saya punyanya tenaga, saya nyumbang tenaga. Misalnya, oh, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk membantu sisi ini yang saya punya. Alhamdulillah. Bisa dia punya peran, punya andil, kontribusi. Tapi kalau enggak punya, kamu mau beri apa? Aduh, tenaga enggak bisa, stroke. Nah, harta, waduh enggak bisa. Utang saya masih banyak. Untuk sehari saya enggak cukup. Dan terus pemikiran, mungkin saya usul inilah. Ini yang terbaik mungkin. Begini caranya. Oh, punya. Dia punyanya pemikiran, usulan. Artinya orang bisa memberi itu ketika dia punya. Faqidu sa'il la yu'ti, kata orang Arab. Orang yang enggak punya enggak bisa memberi. Siapa yang bisa memberi ilmu, menyebarkan ilmu, menyampaikan ayat dengan tafsirnya, hadis dengan penjelasannya. Apalagi dituntut tafsirnya, ayat itu harus benar, penjelasan hadis harus benar. Setelah tahu darajatul hadis, maksudnya hadis itu sahih. Kalau dia lemah atau palsu, harus dia bisa jelaskan ini lemah, palsu. Paling tidak bisa menukilkan pendapatnya para ulama. Siapa yang bisa yang demikian? Tentu orang yang berilmu. Maka yang berhak meneruskan estafet, misi, tugasnya para rasul, para nabi, dakwah ilallah, tablighur risalah, nasrul ilm, asrul din, adalah para ulama. Naam. Ikhwan jazakumullah. Maka para ulama kedudukannya adalah penerus para nabi, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Para nabi adalah khairul khalqillah, sebaik-baik makhluknya Allah, maka penerusnya adalah sebaik-baik makhluknya Allah setelah para nabi tentunya. Nah, makanya kata beliau dengan lafaz hadis ini, innal ulama warasatul anbiya, hada min aqdamil manaqibi li ahlil ilmi. Ini adalah menunjukkan kedudukan paling agungnya untuk para pembawa ilmu, para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi, para rasul. Dari lafaz ini beliau memberikan 6 poin-poin faedah. 6, insyaallah taala akan kita baca poin-poin faedah yang beliau sebutkan ini, sangat bagus. Cukup dengan ini nanti semakin mencambuk kita untuk punya bangkit, punya semangat, tidak malas terhadap ilmu. Apalagi di zaman sudah dimudahkan untuk dapat ilmu. Apalagi sudah dimudahkan dekatnya dengan ilmu, lingkungan ilmu, sarana ilmu sudah mudah. Kalau malas masih ketinggalan, waduh, mana seleramu? Katanya pria sejati. Pria punya selera, mana seleramu? Seleranya cuman duduk-duduk nongkrong sama ngopi. Ya, kopi segelas habis selesai. Terus kemana kopi itu? Itu kan laki-laki punya selera. Promonya kopi ya. Jangan rokok, ya kopi. Lebih lagi mestinya ilmu. Laki-laki punya selera, promonya ilmu. Kalau belum punya selera terhadap ilmu, jangan laki-laki sejati, kan begitu maksudnya. Ya. Masya Allah. Walhamdulillah kita dimudahkan untuk bermajlis ilmu ya ikhwan. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Pada asatidah. Pada mudarris. Menyampaikan ilmu. Kiriman kita alhamdulillah kepada para asatidah, kepada para ulama, alhamdulillah sangat mudah sampai kepada kita kalamnya ulama, penjelasan hadis, tafsir ayat, mudah. Cuman saking mudahnya dan saking banyaknya itu, tiap hari kan ada ya faedah ilmu masuk itu di grup-grup itu. Kadang cuman buka selesai, guru ngebaca perbaris-perbaris, enggak. Paling buka selesai. Cuma dibaca judulnya aja. Kadang begitu. Moga-moga bukan kita lah gitu ya. Nah itu kalau faedah sejak ada grup-grup itu, faedah itu subhanallah nempel di sini. Wah. Sudah luas kita ini. Tampungan ilmu kita ini sudah luas itu. Kalau nempel sini. Nas'allah ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa nattabi'a al-qadar wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.